Ini adalah pertemuan kita yang kelima dari membaca dan memahami kitab Minhaj Muallimin karya Al-Nawawi dalam fikih manusia. Bismillah, walhamdulillah. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولسامعين ولجميع المسلمين. آمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أسباب الحدث. الثاني: زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده. Sekarang kita memasuki sebab yang kedua dari penyebab hadas kecil, yaitu beliau mengatakan zawalul aqli, hilangnya akal. Dengan apa? Dengan apa saja, asal dia pernah hilang akal, baik dengan tidur, pingsan, gila, dan lain sebagainya, maka dia telah berhadas kecil. Kecuali, beliau mengecualikan tidur dalam keadaan pantatnya tidak bergerak-gerak. Jadi pantatnya memang benar-benar rapat, rata dengan lantai. Berarti ini menunjukkan bahwasanya yang dikhawatirkan dari hilangnya akal ini adalah keluarnya hadas, kentut, dan lain sebagainya. Jadi ini madhinnah, sebab-sebab. Nah, dari karena ini sulit kita ketahui sedang hilang akal, akhirnya begitu hilang akal langsung dikatakan batal wudhunya. Karena sedang hilang akal, kita sulit ketahui ini keluar atau tidak. Makanya kalau dengan sekedar hilang akalnya dan pantatnya tidak tata ataupun tidak rapat dengan lantai, langsung kita katakan dia telah berhadas kecil. Ini adalah pendapat sebab yang kedua dari penyebab hadas kecil. Baik. As-salisu al-istifa'u basyaratil rajuli wal-mar'ati illa mahruman fil awsari. Baik. Yang ketiga adalah penyebab hadas kecil bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan kecuali sesama mahram. Yang dimaksud sesama mahram ini adalah selain istri. Karena istri yang dimaksud mahram di sini bukan istri. Beda dengan yang di misalnya di hadis la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a mahramin, di situ maksudnya adalah bisa dimasukkan istri gitu. Namun yang dimasukkan di sini mahram adalah selain istri. Jadi menyentuh istri batal wudhunya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menyentuh mahram, mahram yang disebut dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diharamkan menikah oleh seorang laki-laki, maka ini tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat yang kuat dari dua qaulnya Imam Syafi'i. Begitu juga ada dua pendapat Imam Syafi'i. Yang paling kuat adalah bahwasanya yang disentuh dan yang menyentuh kedua-dua juga batal wudhunya. Ini pendapat yang kuat. Baik. Dan tidak membatalkan menyentuh anak kecil. Ya, anak yang masih kecil, ini tidak membatalkan. Ya, biasa kita kalau ada anak orang, kita cium-cium ya. Anak orang. Kalau ditanya, kalau kamu suka punya anak laki-laki atau anak perempuan? Kalau anak orang suka anak perempuan, kalau anak sendiri suka anak laki-laki. Gitu. Baik. Nah, begitu juga menyentuh rambutnya. Itu tidak membatalkan. Yang jadi yang beliau mengatakan di sini cuma kalau yang tersentuh kulit. Baik. Wasinun. Nah, gigi juga. Ya, siapa tahu kan orang giginya 2 meter ke depan. Lewat pak kita tergores. Baik. Wadhufrun min Allah. Nah, wadhufrun juga. Kuku. Tersentuh kukunya. Nah, ini juga kata beliau bukan pembatal wudu. Jadi intinya apa? Cuma kulitnya saja. Baik, kalau kulitnya berkutil dan kutilnya sekeras gigi, apa itu? Ngancurkan di sini. Itu juga termasuk kulit. Ya, kalau yang kutil itu. Baik. Ya, pembatal yang keempat, penyebab hadas kecil yang keempat. Nah, ini beda dengan yang ketiga. Yang ketiga sekadar bersentuhan saja, walaupun bukan dengan tangan, bukan dengan telapak tangan. Yang keempat ini, di antara pembatal wudu atau penyebab hadas kecil adalah menyentuh dengan telapak tangan. Yaitu apa yang disentuh? Pubul. Yaitu tempat keluarnya kencing. Baik itu laki-laki, jadi yang dikatakan zakar, ataupun itu perempuan, yaitu al-faraj. Dengan apa? Dengan batinil kaf. Telapak tangan, bukan belakangnya. Ini bedanya dengan menyentuh perempuan tadi. Karena kalau dibilang menyentuh kemaluan dengan kulit apa saja membatalkan wudu, berarti kita batal wudu terus. Kalau yang nggak pakai sempak, tersentuh terus. Kalau ternyata enggak, jadi membatalkan wudu menyentuh kemaluan cuma kalau tersentuh dengan telapak tangan. Nah, begitu juga yang membatalkan wudu, menurut pendapat yang jadid, yang syafi'i yang jadid, menyentuh lubang dubur, halaqah. Itu kalau orang ambeien berarti besar sekali. Nah, halaqahnya itu besar sekali. Nah, kenapa ini pendapat ini ada sebenarnya? Kan tidak ditemukan dalam hadis. Itu bukan bahwasanya yang namanya faraj termasuk itu. Man madda farajahu, nah ini termasuk faraj. Ini pendapat yang jadi. La farju bahimatin. Dan tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh kemaluannya hewan. Siapa yang menyentuh? Ya mungkin dokter ya, dokter sedang melakukan inseminasi buatan, kawin suntik yang dinamakan itu. Yang jelas ini tidak membatalkan. Wayang wudhu farjul mayyit. Dan membatalkan wudhu kalau yang disentuh itu adalah faraj ataupun kemaluannya main, sedang mencuci apa memandikan main tersentuh, ataupun anak kecil. Kalau yang tadi menyentuh anak kecil yang beda jenis tidak membatalkan wudhu kalau menyentuh yang lain, tapi kalau menyentuh kemaluan anak kecil pun, menyentuh kemaluan anak kecil pun membatalkan wudhu orang yang menyentuh tersebut. Wa mahallul jabbi, kalau ada orang kemaluannya terpotong, yaitu majbuh, yang di mungkin zaman sekarang tidak ada, dulu zaman-zaman masih ada kerajaan, orang-orang penjaga putri raja itu dipotong biar enggak ganggu putri raja. Benar itu ada namanya Kasim ya, seperti Kasim itu. Nah, dulu ada orang seperti itu. Nah, itu pun yang disentuh batal wudunya. Baik, kalau hasil potongannya yang disentuh, ya kan, ini masalah lagi nanti. Jadi kan dipotong, yang masih tersisa di badan itu batal wudhu. Baik, potongannya ini simpan di mesiu. Ya, apa mau nyentuh itu ya? Baik. Wa zakarul asyal. Zakar ataupun kemaluan yang tidak hidup. Impotent. Yang lumpuh lah istilahnya. Ini udah nggak bisa, ini nggak berfungsi lagi pak. Cuma untuk keluar olinya saja mungkin bisa. Cuma untuk bergerak itu nggak bisa lagi. Bisa. Tetap batal. Karena masih dianggap zakat, masih dianggap faraj. Baik. Dan juga dengan tangan yang lumpuh. Orang stroke, tangannya lumpuh, terangkat, tersentuh, batal. Baik. Ini bil afwah, kedua pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, tapi ulama Imam Syafi'i, tapi inilah yang paling kuat. Wala yahduru raqsul asabi'i wala bainaha. Nah. Tadi dibilang menyentuh adalah dengan apa ini namanya? Batinuna, telapak tangan ini. Maka tidak batal dengan menyentuh dengan ujung. Enggak batal gitu. Ataupun dengan di antara keduanya, gini, nggak batal juga. Kenapa yang penting berhubung dengan ini? Baik, nah, ini adalah empat penyebab hadas kecil. Itu jangan bayang-bayangkan, anak. Anak nggak juru bayangkan itu ya. Baik. Wajib haram bil hadasi as-salatu wa tawafu. Baik. Maka yang empat hal ini, barang siapa yang terkena dasar dari empat hal ini, maka dia dianggap hadas kecil. Maka diharamkan bagi dia yang berhadas kecil ini adalah yang pertama sholat, yang kedua tawaf. Maka dilarang sholat dan tawaf. Baik, yang ketiga? Wa hamlul mushafi, membawa mushaf. Dilarang juga bagi orang yang sedang hadas kecil ini. Baik. Nah, yang tadi membawa, mengangkat. Ini menyentuh saja nggak boleh. Menyentuh lembaran-lembaran mushaf. Baik. Begitu juga kulitnya. Kulit mushaf. Kenapa? Ini masalah at-tabi'ut-tabi'. Memang ini bukan mushaf, tapi kulit. Tapi gara-gara dia berteman dengan mushaf, dia terhormat. Yang ada yang bilang, bahwasanya kalau kulit sapi berteman dengan mushaf, itu kemana-mana dicium. Tapi kalau berteman dengan kayu, jadi beduk. Dipukul terus. Ya. Pandai-pandailah memilih teman. Baik. Begitu juga kulitnya mushaf, itu juga tidak boleh tersentuh. Walaupun dia tidak ada tulisan Al-Qur'annya di situ. Namun ini at-tabi'ut-tabi'. Tetap dinamakan keseluruhannya, dinamakan mushaf. Baik. Wa kharitatun wa tundukun fihina mushaf. Wa kharitatun. Apa kharitatun? Enggak. Masa peta dan mushafnya di situ. Kharitatunnya kantong. Atau bisa dinamakan sekarang ransel. Tas, misalnya. Tapi toh kantong bagi orang yang bawa musafir itu yang ada di belakangnya itu. Baik. Wasunduk pun juga ada tunduk. Ada peti yang di dalamnya ada mushaf. Tadi Anda ingin mengangkat mushaf, tapi masukkan dulu ke dalam kantong, tetap nggak boleh. Ya, karena Anda juga sedang mengangkat mushaf, walaupun dia di dalam kantong. Baik. Begitu juga ada pendapat yang kuat, yang paling kuat, bahwasanya semua yang ditulis Al-Qur'an di dalamnya, walaupun dia bukan mushaf. Contohnya apa? Lauh. Apa itu lauh? Di Eritrea, di Syengkiti, masih dipakai sampai sekarang. Menghafalkan anak-anak Al-Qur'an bukan dengan pakai mushaf. Lauh. Mereka ada papan, masing-masing bawa papan, setiap hari ditulis oleh gurunya. Dengan tinta hafal. Sudah hafal, cuci. Hapus. Kayu lagi, kayu bersih, tulis lagi. Jadi akhirnya mereka benar-benar menghafal Quran, hafalan, bukan bayangan. Beda dengan kita kan? Kita hafalan bayangan, diganti mushaf, hilang hafalan. Kenapa? Urutannya beda katanya. Yang dulu kita hafal, oh ya ini di ujung sini, halaman di ujung di atas sini. Begitu mushaf yang lain, enggak ada lagi. Hilang hafalan. Kalau mereka enggak, benar-benar hafalannya loh, bukan ayat Al-Quran. Tapi bukan mushaf ini yang dihafal mereka. Yang mereka menamakan wa ma kutiba lidarsil Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an itu lah lembaran, cuma mereka bentuknya papan. Ini juga kalau sudah ada tulisan Al-Qur'an enggak boleh pegang, enggak boleh bawa. Baik. Wa nasahu hil hamli fi amti'atin. Nah, yang tadi enggak boleh bawa kalau di peti mushaf. Kalau di kantong mushaf. Sekarang kalau mushaf bersama dengan barang-barang yang lain, sehingga kalau tanya, kamu bawa mushaf ya? Enggak, bukan, bawa barang. Karena memang ada barang-barang lain, ada buku-buku, ada misalnya bantal, ada yang lain, yang pindah rumah misalnya. Tidak ada mushaf dalamnya, maka boleh. Karena kalau ditanya, kita bukan sedang membawa mushaf, tapi sedang membawa barang, walaupun di dalamnya ada mushaf. Nah, dan juga membawa tafsir. Kenapa? Kita mendengarkan, ini bukan mushaf. Walaupun di dalamnya ada mushaf, cuma sudah kalau namanya tafsir pasti tulisan yang bukan mushafnya lebih banyak daripada tulisan mushaf. Akhirnya tidak lagi dinamakan mushaf. Kitab tafsir. Baik. Dan juga uang dan dinar. Misalnya di dinar ada ditulis kalimat Al-Qur'an, misal. Nah, mungkin sekarang enggak dipakai lagi. Yang ditulis misalnya itu Ya, tapi biasanya yang anak tahu tidak ditulis dalam Quran. Maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biasanya seperti itu aja. Seandainya ada uang yang ditulis ayat Al-Quran, maka tetap boleh. Kenapa? Karena dia itu bukan dianggap mus'haf. Ini adalah tarak. Seperti kita membawa tarak. Ya. Dan juga tidak mengapa. Oh, tidak boleh. Tidak boleh mengangkat mus'haf, lembaran mus'haf walaupun dengan kayu. Memang kita tidak menyentuh. Cuma ini mengangkat juga. Ini tidak boleh. Tidak boleh menyentuh, tidak boleh mengangkat. Karena jadi sudah dikatakan hamlu, mengangkat dan menyentuh. Nah, adapun anak-anak kecil yang tidak berwudu, tidak berwudu, tidak dilarang untuk ini. Karena masyaqqah. Nah, karena masyaqqah di sini disebutkan dengan caranya di masyaqqah di timrari ala thahara. Karena anak kecil kalau dibiarkan dia harus thahara dulu baru memegang mushaf, misalnya memegang Al-Qur'an, ini sulit. Maka anak kecil yang belum balig ini, maka dia tidak dilarang untuk memegang itu semua walaupun tidak ada tidak berwudu, tidak ada. Qultu ala sahhu hillu qalbihi bi'udin wa bihi qata'a al-iraqiyyun wallahu a'lam. Nah, yang tadi dikatakan tidak boleh. Ini tidak boleh di matan Al-Muharrar. Pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Imam berkata Imam Nawawi, saya mengatakan bahwasanya yang paling benar boleh mengangkat dengan kayu, mengangkat mushaf, lembaran-lembaran mushaf dengan kayu. Baik. Walam tayaqqana tuhfan aw hadatan wa shakka fi ziddihi 'an al-yaqin. Nah, ini yang masalah al-yaqinu la yazulu bi syak. Barang siapa yang yakin dia bahal atau yakin hadas dan ragu lawan dari keduanya, maka ini pakai telah yakin. Contoh, saya yakin telah berwudu, cuma lupa apakah saya setelah wudu ini batal atau tidak. Ya, saya yakin telah berwudu, cuma setelah itu saya lupa batal atau tidak, maka kita ambil yang yakin. Karena yang batal atau tidak ragu kita. Begitu juga, saya yakin telah hadas tadi. Telah keluar dari WC tadi. Setelah itu, saya ragu pernah berwudu atau tidak. Maka yang digunakan, yang dipakai adalah yang yakin. Dia sedang hadas. Nah, ini yang berikut ini yang sulit. Salam tayaqqanahuma wa jahila as-sadiqa fa ridduna qablahuma fil athah. Apabila dia yakin kedua-duanya. Yakin pernah wudu, yakin pernah kentut. Cuma dia ragu, yang mana duluan? Yang mana duluan? Maka dikatakan ini, wajah hilas tabiq. Dia lupa, yang mana yang duluan? Apakah wudu dulu ataupun kentut dulu? Fabidu ma qablahuma fil Allah. Maka dia posisinya sekarang, statusnya sekarang, maka kebalikan dari yang sebelum keduanya. Sulit kan? Karena sampai sekarang nggak bisa terbayangkan gimana maksudnya. Misalnya di sini dimisalkan, fa insana ma qablahuma mutatakhiran fa huwa al muhdith. Jadi dia misalnya gini, habis subuh sampai jam 10 misalnya, dia yakin sudah wudu, pernah wudu, yakin sudah pernah batal. Yang mana yang duluan enggak tahu. Maka dia merunut ke belakang di antara dari posisi dari keduanya ini. Dia yakin dari jam 8 pernah wudu, pernah batal. Maka diingat sebelumnya itu apa? Kalau sebelumnya itu dia bersuci, maka dia sekarang posisinya sedang. Kalau sebelum itu dia sudah berwudu, posisinya sekarang adalah batal. Kalau sebelum jam 8 itu dia ingat saya pernah kentut, berarti sekarang dia bersuci. Fadidu ma qablahuma. Yakin tahir, yakin sudah berwudu, yakin sudah pernah kentut. Yang mana di luar tidak tahu, maka lihat sebelumnya, sebelum dua ini. Apabila sebelum dua ini dia tahu bahwasanya dia berhadas, maka sekarang dia posisinya sedang suci. Kalau dia yakin sebelumnya ini, sebelum dua ini, dia sedang suci, maka dia sekarang dalam keadaan berhadas. Baik. Ayokan. Baik, sholat tadi, sholat tadi pahami ini ya, apa-apa saja yang di, berarti intinya yang dilarang bagi orang yang tidak berwudu apa saja? Sholat, tawaf, membaca Al-Quran, itu aja udah. Memegang dan membawa Al-Quran, itu aja. Adapun yang berikutnya, bil'ud, wa'lawf, itu kan taksil dari menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Baik, itu jadi tiga ini saja. Kalau penyebab hadas tadi ada berapa? Ada empat, itu ada yang paling. Baik. Qaflun, yukaddim dakhilul khala'i yasarahun. Nah, ini sekarang beliau masuk ke dalam adab-adab dalam buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Yang pertama, yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu, yaitu masuk ke dalam ruangan khusus untuk buang air, yaitu mendahulukan kaki kiri. Lanjut. Wal kharidu yaminahu, dan keluar dengan kaki kanan. Baik. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan tidak boleh membawa ke dalamnya yang di dalamnya ada zikir, baik itu mushaf ataupun zikir-zikir lain, bahkan Rasulullah SAW pun cincinnya pun yang bertulis Muhammad Rasulullah saja ditanggalkan. Ya, ini karena ada tulisan Taqdul Jalalah di situ. Baik. Wayahtamilu jalisan yasarahu. Nah, ini coba kita bayangkan ini. Katanya, wayahtamilu jalisan yasarahu. Dan orang yang buang air sambil duduk, maka dia adab, ini adab semuanya ya. Berarti harus wajib seperti ini. Di antara adab, bahwasanya orang yang buang air sambil duduk, itu bertumpu pada kaki kirinya. Bukan berarti kaki kanan diangkat gitu ya. Tetap kaki kanan, tapi tumpuannya di kaki kiri. Kalau kaki kanan diangkat jadi, apa itu yang nah, jadi tetap, ya ada yang saya baca di syaratnya itu, yang saya paham ya, saya pernah ikut jamaah tabligh itu, diajarin itu tuh. Gimana? Gue gak tau, gak mungkin itu. Ditonjolkan satunya, gimana? Ya, berarti kaki kiri, apa? Nah, jadi kaki kiri gini kan? Ah, ditekan ya. Jadi kaki kiri ditekan gini. Nah. Duduk seperti ini ya. Kalau ini terserah mau ditaruh di mana ya. Nah, jadi kita duduknya di kaki kiri. Yang samit jalisan kita duduk di kiri. Ini kalau buang air sambil duduk. Mau sambil berdiri? Ya. Mau sambil berdiri bagaimana? Intinya semuanya ini adalah untuk memudahkan. Jadi katanya, kenapa diperintahkan seperti ini? Hadisnya baik memang, hadisnya baik. Ya. Kenapa beliau mengatakan tetap ini yang dianjurkan untuk memudahkan keluar, tidak menyulitkan keluar. Ataupun yang orang yang mengatakan adab sambil berdiri itu tujuannya agar tidak kejipratan. Semuanya itu. Begitu juga kalau sekarang ada WC duduk, WC jongkok. Beda dengan antum, WC jongkok pun didudukin. Baik. Wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat. Ini beliau mengatakan adab ya, berarti tidak wajib, tidak haram menghadap kiblat, tidak haram membelakangi kiblat. Ini kenapa adab, di mana ini beliau mengatakan adab ini di bunyan, di ruangan khusus untuk buang air. Atau bedakan nanti kalau di mazhab Syafi'i, bedakan antara bunyan, bangunan, dengan skala, ataupun ya, ataupun tempat khusus, ya, WC, kalau kita ngerti WC, tempat, cium-cium ke tadi. Kalau kita bilang, ini beda antara bangunan dengan ruangan, ini ruangan khusus untuk buang air. Kalau ini bangunan, seperti bangunan lokal, bangunan gedung tua misalnya, itu bangunan. Nah, yang dikatakan wala yastaqbilul qiblata wala yastadbiruha, yang termasuk sunnah saja, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh memperlanggar kiblat, yang sunnah saja, apabila di WC. Baik, berada di WC. Itu sunnah. Jadi jangan menghadap. Kalau menghadap tidak mengapa. Baik. Wayahrumani. Wayahrumani bisahram. Nah, yang baru yang haram. Baik itu sunnah. Walau yang haram tidak boleh menghadap sama sekali. Kalau menghadap haram hukumnya. Nah, bisahram. Sohra, padang pasir, ataupun tempat datar yang tidak ada penghalangnya. Itu dinamakan sohra. Nah, kapan boleh? Ini haram. Kapan boleh menghadap? Masuk ke dalam hal ini, di dalam syarat yang diberikan, kalau di hadapannya ada penghalang setinggi 2/3 dirham. 2/3 dirham kira-kira berapa? Dirham harusnya itu setiap orang dirhamnya itu 2 jengkal pasti. Setiap orang dirhamnya sendiri pasti 2 jengkalnya sendiri. Baik. Berarti 2/3 kira-kira sampai sini. 2/3 itu yang di depannya. Dan jarak antara dia ya, ya. Dengan penghalang ini tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta masuk sini lagi. Ini yang disebutkan di dalam syarat. Begitu juga ini berlaku dalam bangunan. Jadi yang matang-matang berat di kelas mau nyantuk. Oh ini kan ada penghalang enggak? Kalau seperti ini kurang daripada 3 hasta. Ataupun lebih daripada 3 hasta dan tingginya ini kurang daripada 2/3 dirham hasta, maka itu tetap untuk seperti sahwa. Baik, lanjut. Wayah ba'udu dan menjauh pula. Ini kalau semuanya di mana ini? Di tanah lapang, di tempat umum misalnya. Silakan menjauh, menghilang. Jangan di hadapan orang lain. Wayah statir, ataupun kalau dekat-dekat, makanya tidak ditutup. Nah, jangan menampakkan yang tidak-tidak. Baik. Wayah bulu bina indrokin. Nah, di antara adab adalah jangan pipis di air tergenang. Seperti di kolam renang misalnya. Antum yang pernah renang-renang di samping teman, kok tiba-tiba hangat airnya. Ini siapa ini yang pipis ya kan? Itu so, diantara adab ya boleh. Baik. Wajuh harin, lubang di dalam tanah juga tidak boleh. Siapa tahu sumur lagi rapat. Ya, kita ganggu dia. Baik. Wa mahabbiri, menentang arah angin. Ada di setiap pakai jurus menentang arah angin. Angin pun ditentang, akhirnya yang tersiksa bukannya angin, malah dia sendiri sih. Balik arah, balik dia. Nah, itu jangan. Wa mutahaddatsin. Ismul makan. Itu tempat orang yang sering ngobrol-ngobrol di situ. Datang kita, mengeluarkan sesuatu di situ. Akhirnya, inilah tempat-tempat yang terlaknat. Maksudnya bukan kita. Tempat-tempat yang akan mengeluarkan laknat dari orang. Ini siapa yang mengeluarkan baik-baik di sini mengganggu semua itu. Mutahaddatsin ini ya, tempat orang sering ngobrol duduk-duduk di situ. Baik. Jalan juga. Nah, jangan buang air sembarangan. Baik. Wasahta mutmiratin. Nah, di bawah pohon yang berbuah. Baik. Itu juga nanti ada orang memetik buah sering jatuh. Ada buah yang jatuh ke atas itu. Akhirnya tidak perlu pakai sambal lagi. Nah. Wala yatakallam. Jangan ngobrol-ngobrol. Apalagi ngobrol sendiri. Jangan. Nah, itu malah takut, orang di luar takut kan dia. Kalau kita biasanya apa? Enggak ngobrol sama apa? HP biasanya gitu ya. Ada HP ngobrol dan gitu. Assalamualaikum. Dia enggak berani mengucapkan waalaikumsalam gitu kan, enggak berani mengucapkan waalaikumsalam karena dia sedang di luar gitu. Enggak lama. Baik. Jangan dibahas lagi, ini diharapkan, jadi nanti antara adab, jangan beristinja, jangan cebok, istinja dengan air di tempat dia berak. Ini semuanya yang diceritakan, yang ini adalah apabila dia berak bukan di tempat yang disediakan khusus untuk berak. Karena biasanya kalau di tempat yang disediakan untuk berak, dia sudah ada lubang khusus, sudah ada aliran khusus, sehingga kalaupun dia cebok dengan air, tidak akan kecipratan dari kotoran yang sudah dia keluarkan. Jadi ini semua tujuannya adalah, jangan diharapkan, dianjurkan, adabnya adalah, jangan beristinja cebok dengan air di tempat dia berak. Jadi pindah dulu, sudah berak di sini, pindah ke sana, di sana lah ceboknya. Nah kalau kita cebok dengan air di sini, air yang tumpah terkena dengan kotoran, kecipra ke arah kita. Ini adalah tujuan yang dikatakan di sini. Baik. Wayastabriku minal bawli. Wayastabriku. Nah, apa ini arti yastabri? Yastabri ini bukan yastanji. Yastabri ini membersihkan dari kencing sebersih-bersihnya. Mengeluarkan kencing dengan sebersih-bersihnya, setuntas-tuntasnya. Itu maksudnya yastabri. Jadi akhirnya para ulama, intinya gini, intinya pipislah ataupun beraklah sehingga kalau Anda sudah selesai bangun tidak keluar lagi. Tidak begitu atau kira-kira sudah itu bangun keluar lagi. Ini berarti Anda tidak yastabri. Ya inilah yang di antara hadisnya membuat alat kubur banyak yang terjadi gara-gara ini. Jadi sebelum Anda bangun benar-benar siap memakai celana kembali, pastikan kecipratan tuntas. Akhirnya para ulama ada yang mengatakan, contohnya kata beliau, karena belum mendapatkan artinya, tanah Nuh. Di tanah Nuhin. Setelah mana tanah Nuh itu berdehem. Masa zakat kita disuruh berdehem? Wallah, mungkin yang Anda bisa memperkirakan, yang namanya orang berdehem, kan mengeluarkan dahak kan? Nah ini bagaimana cara agar sisa-sisa dari kencing yang masih ada di aliran itu, kita langsung keluar lagi. Bagaimana caranya? Ada yang mengatakan dengan tanah Nuh. Mungkin Allah lebih dimaksud oleh para ulama ini adalah diperah. Intinya, mau caranya bagaimana terserah Anda. Anda lebih paham dengan milik Anda. Ya, intinya, keluarkan setuntas-tuntasnya. Mau digerak-gerakkan, terserah. Nah, kalau memang kotoran atau berderak, taik dengan cara diperah. Ini ikhiyahnya kepada orang yang mematikan mayat. Nah, ya inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok subuh ya, enggak ada kajian yang lain kan? Baik. Wallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat ini kota anti-rusia.